warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa ya masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-471 dalam kitab aslinya hadis yang ke-603. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muttaji'an fi baiti kasifan an fakhidihi aw saqaihi fasta'dana Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu fa'adina lah kadhalik fatahaddas thumma sta'dana Umar radhiyallahu ta'ala anhu fa'adina lahu kadhalik thumma tahaddas thumma sta'dana Usman radhiyallahu anhu فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسوى ثيابه قال محمد ولا أقول في يوم واحد فدخل وتحدث فلما خرج قال قلت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تحدث ولم تبالي ثم دخل عمر فلم تحس ولم تبالي ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة berkata pengarang rahimahullahu ta'ala diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, beliau bercerita dahulu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berbaring rebahan di rumahku dalam keadaan terbuka paha beliau atau terbuka kedua betis beliau. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu meminta izin untuk masuk menemui beliau, maka beliau pun mengizinkannya demikian. Selanjutnya berbincang-bincang. Berikutnya Umar minta izin untuk masuk, maka demikian juga Rasulullah mengizinkannya. Kemudian berbincang-bincang. Selanjutnya Utsman meminta izin untuk menemui beliau. Maka Nabi langsung duduk dan beliau merapikan pakaiannya. Berkata Muhammad, perawi hadis, aku tidak katakan itu terjadi dalam satu hari. Artinya kedatangan tiga sahabat besar itu tidak saya katakan terjadinya satu hari. Bisa di lain waktu. Yang jelas Nabi pernah keadaannya berbaring menerima tamu Abu Bakar, tersingkap pahanya atau dua betisnya, masih dalam kondisi yang demikian itu berbincang-bincang dengan keduanya. Kemudian masuk dan berbincang-bincang dengan Nabi. Maka tatkala dia keluar, Utsman keluar, perawi berkata, Aisyah menyatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, Abu Bakar masuk menemui Anda, Anda tidak bergerak dan tidak mempedulikannya. Artinya bagian Rasulullah yang tersingkap kedua betisnya atau pahanya itu masih dibiarkan. Kemudian masuk Umar, Anda juga tidak bergerak dan Anda tidak pedulikan keadaan Anda. Kemudian masuk Utsman. Kemudian Anda duduk dan Anda rapikan pakaian Anda yang tersingkap. Artinya kenapa demikian? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan, apakah aku tidak boleh merasa malu dari seseorang yang para malaikat saja malu terhadapnya? Riwayat ini atau yang semisal dengan ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Riwayat yang hampir sama sudah kita kaji dalam pertemuan sebelumnya, yang telah kita bahas juga. Di sana ada hadis Al-Fah itu aurah, paha itu adalah aurat. Kemudian ada perbuatan Nabi yang beliau pernah tersingkap pahanya kemudian tidak ditutupi ketika datang Abu Bakar dan Umar. Bagaimana mengkompromikan dua hadis tersebut sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu. Dimungkinkan hadis ini atau hadis yang sebelumnya yang semakna dengan ini mungkin asbabul wurudnya itu sebelum riwayat Al-Fah itu auratun. Jadi mungkin sebelum Nabi menyampaikan bahwasanya paha bagi laki-laki adalah aurat, kemungkinan demikian. Kemungkinan yang kedua, Rasulullah membiarkan dua betis atau paha beliau tersingkap ketika menemui Abu Bakar dan Umar. Keduanya itu adalah mertua beliau. Itu dimungkinkan itu menjadi kekhususan Nabi. Tidak berlaku bagi umatnya setelah jelas riwayat dari Nabi yang menyatakan paha itu aurat. Ketika Rasulullah melakukan itu dimungkinkan itu khusus bagi beliau. Sehingga ketika Rasulullah terbuka pahanya dan beliau menerima dua tamu yang mulia Abu Bakar dan Umar, beliau tidak menutupnya. Ini dimungkinkan menjadi kekhususan Rasulullah. Kalau itu kekhususan Rasulullah, maka enggak ada pertentangan antara dua hadis ini, antara hadis yang sedang kita baca dengan riwayat Al-Fah itu auratun. Aurat bagi umatnya, namun bagi Rasul itu adalah kekhususan. Kemudian kalaupun tidak demikian, misalnya riwayat Al-Fah itu aurat ini tidak datang kemudian setelah riwayat yang sedang menjadi pembahasan kita, maka di sana ada kaidah. Ketika terjadi kontradiksi antara ucapan Nabi dengan perbuatan Nabi, maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-qaul muqaddamun 'alal fi'li. Ucapan itu lebih didahulukan dibanding dengan perbuatan. Di sana ada perbuatan Nabi, terbuka bahannya tidak ditutup ketika menerima tamu. Kemudian di sana ada sabda Nabi, ucapan Nabi, kaul, bahwasanya paha itu aurat. Seakan-akan terjadi kontradiksi. Mana yang lebih didahulukan dalam pengamalan? Kita dahulukan sabda Nabi, karena perbuatan ini kemungkinan itu kekhususan Nabi. Adapun sabda Nabi itu berlaku bagi umatnya, sehingga ucapan Nabi lebih didahulukan. Berarti kita ambil, kita pegangi riwayat Al-Fah itu aurah, fah itu adalah aurat bagi laki-laki. Sampai karena Rasulullah menyatakan aurat bagi laki-laki itu minas surah ila rukbah, dari pusar sampai lutut, berarti fah termasuk aurat. Maka ini yang lebih dikedepankan dalam pengamalan. Sebagaimana ada kaidah al-hadir muqaddamun 'alal mubi. Di sana ada riwayat yang membolehkan sesuatu. Kemudian datang riwayat yang lainnya melarang. Karena kita enggak tahu mana yang terdahulu antara riwayat yang melarang atau yang membolehkan. Enggak ada penjelasan dari para a'immah dalam masalah tersebut, maka riwayat yang melarang itu didahulukan daripada yang membolehkan. Disebutkan dalam riwayat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima dua tamunya Abu Bakar dan Umar dalam keadaan paha atau dua betis beliau tersingkap, tidak ditutup. Begitu menerima tamu Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dia langsung duduk. Yang tadinya rebahan langsung duduk, dirapikan apa kain sarungnya. Setelah itu bincang-bincang. Disebutkan oleh Muhammad ibn Abi Kharmalah yang meriwayatkan hadis ini dari Atha dari Aisyah. Wala aqulu fi yawmin wahid. Artinya masuknya tiga sahabat tadi tidak saya katakan itu terjadi dalam satu hari. Bisa jadi hamba Rasulullah rebahan yang semisal mungkin di lain kesempatan menemui tamu Abu Bakar, kemudian mungkin di kesempatan yang lain di hari lain menemui Umar dalam kondisi yang sama, kemudian di kesempatan yang lainnya menemui Utsman dalam kondisi yang sama. Rasulullah duduk kemudian merapikan pakaiannya. Dikatakan oleh Muhammad bin Abi Kharmalah, aku tidak mengatakan itu terjadi dalam satu hari. Ketika menemui Abu Bakar dan Umar, dikatakan oleh Aisyah, kenapa anda wahai Rasul ketika masuk Abu Bakar lam tahassa wa lam tubali? Artinya, kenapa anda enggak bergerak dan anda enggak peduli terhadap mereka, dalam arti anda enggak pedulikan keadaan anda ketika menemui mereka, tapi kenapa ketika anda menemui Utsman, anda langsung tergerak, langsung bangun, anda rapikan pakaian anda? Maka disampaikan, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Apakah aku tidak malu terhadap seorang yang para malaikat saja malu terhadapnya? Maka hadis ini menjelaskan kepada kita, misalnya seorang ada tamu kemudian dia menerima tamunya dalam kondisi rebahan karena mungkin enggak enak badan atau misalnya ini perkara yang tidak mengapa. Kemudian hadis ini menjelaskan juga tentang keutamaan yang jelas yang ada pada Utsman. Namun jangan diartikan apakah dengan riwayat ini berarti Utsman lebih mulia, lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Tidak demikian. Tidak bisa dipahami demikian. Karena terkadang Rasul alaihi salatu wasalam di dalam menyambut tamu itu kan melihat situasi dan kondisi, artinya siapa tamunya. Kadang kan kita menerima tamu yang dia adalah sosok yang apa tawadu, maka seorang apa tuan rumah juga harus menyesuaikan kan, dia juga harus bersikap yang semisal. Dia menerima tamu yang suka bercanda, ya sebagai tuan rumah ya harus seimbangi, dia apa ajak bercanda juga. Maka demikian sesuai dengan apa kondisinya. Di sini Rasulullah malu terhadap Utsman karena para malaikat malu terhadapnya. Ini menunjukkan di satu sisi tentang keutamaan Utsman ibn Affan, sampai Rasulullah pun malu pada beliau. Juga ini menjelaskan pada kita bahwasannya al-haya, sifat malu, itu adalah sifat yang indah, sifat yang mulia. Dan itu merupakan sifat dan karakternya para malaikat. Para malaikat itu pemalu. Sehingga kalau ada seorang dukun mengaku dalam mengobati pasiennya, saya bisa mendatangkan malaikat untuk menyaksikan dia mengobati pasiennya misalnya. Ini jelas apa? Tidak benarnya itu jelas. Kebatilannya itu jelas. Para malaikat itu pemalu. Yang datang menemui dia itu bukan malaikat. Kalau jin, setan itu mungkin. Kadang seorang dukun ketika datang pasiennya dan dia masuk kamar yang gelap, menyalakan dupa-dupa yang bau, kemudian menyatakan, saya baru berbicara dengan arwah atau roh si fulan yang telah meninggal. Roh dan jasad seorang yang sudah meninggal itu berada dalam alam barzah. Kalau dia roh seorang yang saleh mulia dalam kenikmatan dari kenikmatan alam barzah, masa apa begitu mudahnya dipanggil di kamar yang gelap, di tempat yang bau, di situ dilakukan ritual-ritual yang menyelisih syariat, kemudian mau datang? Ini jelas sekian bentuk kedustaan. Seorang yang berakal harus bisa memahami yang semisal itu. Maka dalam hadis ini tidak dijelaskan bahwasanya para malaikat ini memiliki sifat al-haya, sifat pemalu. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana Rasul itu menghormati Utsman, sampai beliau malu pada Utsman. Namun jangan dipahami bahwasanya kedudukan Abu Bakar dan Umar itu di bawah Utsman, tidak. Dengan alasan yang sudah kita sampaikan, bahwasanya dalam menerima tamu, tuan rumah itu menyesuaikan kondisi apa tamunya. Karena nah kenapa kok apa ketika Abu Bakar dan Umar datang kok enggak ditutup pakaian Rasulullah, baru ketika Utsman datang kok ditutup? Berarti kan Rasulullah kan menghormati sekali Utsman. Apa yang hal semacam itu tidak dilakukan pada Abu Bakar, berarti kedudukan dia lebih mulia? Ini pendapat yang keliru, tidak demikian. Karena dalam kaidah hamba cinta kasih dalam hamba persahabatan itu disebutkan kalau persahabatan itu semakin kuat, semakin sempurna, irtafa takalluf. Artinya upaya memberat-beratkan diri itu terangkat. Artinya orang itu kalau berteman dengan seorang itu cinta kasihnya sudah kuat kan, misalnya masuk ke dalam rumahnya biasa-biasa saja kan, aneh hilang rasa sungkan, mungkin hamba kadang menjamu ala kadarnya biasa, karena dia sudah saling kenal, sudah akrab dan seperti saudara. Beda dengan tamu yang gak dikenalkan, maka mungkin kita upaya untuk istilahnya melebih-lebihkan itu ada. Mungkin dalam sisi kecintaan dengan tamu yang kita perlakukan biasa itu, mungkin tamu yang kita perlakukan biasa lebih kita cintai. Namun karena dia datang dari jauh, orang yang biasa yang tidak terlalu kita cintai, maka perlakuan kita kan kita istimewakan karena apa jauh. Kita juga apa enggak biasa bergaul dengannya. Kan wajar. bukan menunjukkan yang diperlakukan istimewa berarti lebih dicintai, lebih dimuliakan. Tidak demikian. Jadi pergaulan yang baik dalam apa persahabatan dan lain sebagainya itu diwujudkan atau direalisasikan dengan bentuk kita menyambut atau bergaul dengannya sesuai dengan apa kondisi orang tersebut. Karakternya bagaimana? Kalau suka bercanda, guyon, ya kita sambut dengan yang semisal. Kalau dia seorang pemalu, kemudian kita ceplas ceplos kalau ngomong menyambut dia, ya kan enggak pas. Wong dia itu pemalu. Ya beda. Maka termasuk bentuk muamalah, bagusnya pergaulan ya kita sesuaikan dengan karakter tamu kita. Bab yang berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babun man da'a bi ghairihi min ad-du'a. Bab orang yang mendoakan kebaikan untuk orang lain dengan satu doa tertentu. Dalam bab ini dibawakan hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, hadis ke-472 atau 605. Qala al-musannif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal karima ibnal karima Ibn al-Karim Yusuf bin Ya'qub Ibn Ishaq Ibn Ibrahim Khalil Rahman Tabaraka wa Ta'ala. Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lau labistu fi sijni malabisa Yusufu summa ja'anid da'i lajabtu ija'ahu rasulu faqala irji ila rabbik fas'alhu ma balu niswatil lati qata'na aydiyahunna wa rahmatullah ala lutin in kana la ya'wi ila ruknin sadid id qala liqaumihi law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid ma in ba'athallahu ba'dahu min nabiyyin illa fi tharwatin min qaumi qala muhammadun as-tharwatu al-qasratu wal mana'atu. Berkata pengarang rahimahullah diriwayatkan dari Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya orang yang mulia yang dermawan, putra seorang yang mulia yang dermawan, putra seorang yang mulia dan dermawan, putra seorang mulia dan dermawan, berarti dia anak keturunan empat orang yang mulia, empat orang yang dermawan. Siapa dia? Adalah Yusuf. Ini seorang yang karim, mulia, dermawan. Ibnu Ya'qub, Yusuf Nabiullah, mulia. Putranya Ya'qub, Nabi Ya'qub, orang yang mulia. Ibnu Ishaq, putranya Nabi Ishaq, orang yang mulia. Ibni Ibrahim, putranya Ibrahim, kekasih Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala. Jadi orang tuanya, kakek buyutnya itu nabi, empat keturunan, ayahnya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Ini Nabi Yusuf alaihi salam, keutamaan dan kemuliaan beliau. Kemudian perawi berkata, Rasulullah alaihi salatu wasalam kemudian setelah itu bersabda, kalau seandainya aku berada dalam penjara selama beradanya Yusuf dalam penjara, kemudian mendatangiku orang yang mengajakku, tentu aku akan memenuhinya. Ingat ketika datang pada Yusuf seorang utusan, kemudian dia menyatakan, irji ila rabbik. Kata Yusuf ketika datang utusan untuk mengajak beliau kembali ke rajanya, Yusuf membalas, pulanglah kamu ke tuanmu. Fas'alhu ma balun niswati allati qata'na aydiyahunna. Bagaimana dengan para wanita yang mereka itu telah memotong tangan-tangan mereka? Dan rahmat Allah semoga terlimpahkan atas Nabi Lut. Kalau seandainya beliau mau tinggal kepada ruknun sajidan, keluarga beliau yang kuat. Sebagian ulama menyatakan makna ruknin sajid itu kalau dia mau berlindung kepada Allah. Ketika beliau mengatakan pada kaumnya, lau anna libikum kuatan, kalau seandainya aku punya kekuatan untuk menolak kalian, atau kalau seandainya aku berlindung kepada kerabat yang kuat. Tidaklah Allah mengutus setelahnya seorang nabi pun kecuali dia itu berada dalam kekuatan kaumnya. Berkata Muhammad, perawi hadis ini, Sarwah itu artinya kasrah wal mana'ah, artinya jumlah yang besar dan kekuatan. Dijelaskan dalam hadis ini tentang keutamaan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah seorang yang mulia, karim. Karim itu artinya orang yang terkumpul padanya berbagai macam kemuliaan. Mulia sebagai seorang nabi, mulia dengan keilmuannya, mulia dengan ketampanannya, mulia dengan ifahnya, bagaimana beliau bisa menjaga kehormatan dirinya, dan mulia dengan akhlak-akhlaknya yang mulia, adil, juga menggapai kepemimpinan urusan dunia dan agama. Urusan dunia sebagai bendahara kerajaan, dia seorang nabi, putra nabi, cucu nabi, cicitnya nabi. Jadi apa nasabnya sampai ke buyutnya itu nabi. Dikatakan Yusuf itu manusia yang mulia. Beliau nyatakan, kalau aku seandainya tinggal di penjara selama Yusuf tinggal di penjara, aku akan penuhi ajakan orang yang mengajaknya. Kan diajak untuk keluar penjara sebenarnya, tapi Yusuf menyatakan, sudah kamu kembali apa ketuanmu, yaitu kepada Al-Aziz. Bagaimana tentang para wanita yang mereka memotong tangan-tangan mereka? Kalau seandainya aku jadi Yusuf, aku akan mau, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yusuf menyatakan demikian itu untuk menampakkan dia itu benar-benar terlepas dari tuduhan. Artinya memilih, enggak masalah saya di penjara, saya apa bersih dari tuduhan. Enggak kemudian apa, bermudah-mudahan tidak demikian. Demikian juga beliau mendoakan Nabi Lut. Ini mungkin yang jadi syahid tentang anjuran untuk mendoakan selainnya. Rahmatullah. Insyaallah penjelasan hadis ini kita sampaikan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.